hatiku tergoda karena asmara, hidupku terjaga mimpinan indah. Getaran jiwaku tak tahan lagi, semua karena ku jatuh cinta, ku jatuh cinta. Asmara, oh karena asmara. Ku datang kemari hanya untukmu, tetapi mengapa kau tak merasa? Asmara, karena asmara.